Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Hari ini tanggal, kalau di Indonesia tanggal 1 ini ya. Tanggal 1 Muharram. 1441 Hijriah. Kalau di Saudi sudah tanggal 2. Allah alam. Mana yang ini yang jelas ini tanggal 1 September 2019 dan tanggal 1 Muharram. 1441 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Ad-Durusul Muhimah li Ammatil Ummah. Dan ini ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah, disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dan kita masuk pada halaman yang ke-15 tentang penjelasan surat Al-Fatihah. Nah, di sini kita kemarin mengulangi satu ayat di atasnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. As-sirat jadi siratal ladzi صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فإن المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل. Di sini sirat jalan. Alladzina yang an'amta alaihim, ya. Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, itu adalah kepada mereka, kepada siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin dan orang-orang siddiq, wasyuhada orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa dan orang yang menyertai mereka dengan kebaikan. Man jama'u bainal ilmi nafi'i wal amal salih. Itu orang yang jama'u. Mereka menggabungkan bainal ilmi nafi' antara ilmu yang bermanfaat wal amal salih. Dan amal salih. Dan amal salih. Fa innal mun'ama, maka sesungguhnya yang diberikan nikmat alaihim kepada mereka, kepada siapa? Hum ahlul ilmi wal amal, yaitu orang yang punya ilmu dan beramal dengannya. Faham siapa di sini? Kemudian ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, yang maghdub ghairi, tidak maghdub, ini dimurkai, alaihim kepada mereka, Ya. Yang dimurkai itu siapa? Wahum, mereka itu adalah al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Yahudi, ya. Makanya nanti semoga Allah Azza wa Jalla memberikan yang model-model Yahudi, ya. Ini mirip dengan apa? Yahudi apa baina Yahudi dan Sayudi. Ayo, Sayudi itu ikhwan kita, al-mahbub. Ya. Jadi nanti butuh nama abuk, nama kunyah untuk Ahsayudi setelah nikah, ya. Itu harus diganti. Karena dengernya itu Yahudi Sayudi. Piye yo? Nah, ya. Ya. Enggak, ini biar antum enggak ngantuk. Allahumma barik habibakumullah. Al-Yahudu wa man salaka nahjahum mimman ya'lamul haqqo wa la ya'mal bihi. Wa la ya'malu bihi. Jadi di sini ghairil maghdubi alaihim, yang tidak dimurkai alaihim atas mereka, wahum, siapa mereka itu? Al-Yahud. Yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah al-Yahudi. Yahudi. Ya. Wa man salaka nahjahum, dan orang yang salaka, menempuh nahjahum, menempuh jalan mereka, menempuh metode agama mereka. Wa mimman ya'lamul haqqo, dari orang-orang. Jadi nahjahum di sini siapa? Ya, jalannya, metodenya, beragamanya mereka itu apa? Mimman ya'lamul haqqo wa la ya'malu bihi. Dia itu mengetahui kebenaran tapi tidak beramal dengan kebenaran tersebut. Masyaallah, sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Ini namanya apa? Umdu. Omong doang. Ya, atau NATO atau yang lain yang viral, orang-orang Indonesia kreatif untuk memberikan paraban, ya, julukan-julukan yang nyeleneh. Jadi di situ nasallahu salam afiyah, semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita bisa mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Dan ini adalah sifat-sifat orang Yahudi. Kemudian waladdallin, dan bukan orang-orang yang dolin, orang-orang yang sesat. Apa orang-orang yang sesat itu? An-Nasara, orang-orang Nasrani. Wa man salaka maslakahum, dan orang-orang yang menempuh jalannya mereka. Mimman ya'budullaha tabaraka wa ta'ala bighairi basiratin wala ilmin. Bighairi basiratin wala ilmin. Itu wahum nasara. Ya. Wahum nasara, mereka itu adalah nasara. Wa man salaka maslakahum, dan orang-orang yang menempuh jalannya mereka, mimman ya'budullaha, dari orang-orang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bighairi basiratin, tanpa basirah, tanpa pengetahuan, wala ilmin, tanpa ilmu. Artinya apa? Ibadahnya ngawur, keplok-keplok, nyanyi-nyanyi, apa itu? Ya. Karena mereka mengira bahwasanya itu ibadah. Tapi ibadah mereka tidak ada dalilnya, tidak ada ketentuannya. Mereka beribadah hanya dengan hawa nafsu dan don, persangkaan. Sedangkan tadi Yahudi tahu kebenaran, mereka cerdas. Tapi kecerdasan mereka itu tidak menjadikan mereka beramal. Nasallahu alaihi wasallam. Wal maksudu, maksudnya adalah at-tahdiru minal ulama'i su'i wa ubadid dolali. Suf, antum lihat sekarang ni. Wal maksud yang dituju di sini adalah at-tahdiru, peringatan. Peringatan dari apa? Minal ulama'i su', dari ulama-ulama su', ulama-ulama yang jelek. Wa ubadid dolal, dan orang-orang yang menyembah kesesatan. Maksudnya di sini apa? Sekarang ini lagi viral. Jadi doktor disertasi nyeleneh. Nasolah salam ya. Yang dituju, yang dijadikan patokan bukan ulama. Seorang insinyur nyeleneh ya. Kemudian jadikan mereka mendekatkan, membolehkan zina dengan pendekatan Islam, bahwasanya Islam dulu membolehkan budak. Nasallahu salam afiyah. Ini antara berbicara satu alam dengan alam yang lain. Dan mereka membolehkannya itu dengan hawa nafsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasallahu salam afiyah. Makanya kenapa disebutkan ya, sa'ti zamanun fihi yastahiluna zina. Akan ada datang zaman yang di dalamnya itu orang menganggap zina itu halal. Nasallahu alaihi wasallam. Itu dahsyat loh. Dan itu lagi geger. Dan anehnya orang yang menulis itu, saya siap menghadapi kegegeran itu. Ajib. Sebenarnya orang Indonesia. UIN. Ya. UIN ini universitas ya. Ya, Islam nganeh-nganehi. Universitas Islam nganeh-nganehi. Eneng nganeh-nganehi. Ya. Allahumma shalli wa sallim 'afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kaum muslimin dari ya isu-isu seperti itu. Nasallahu salam afiyah. Allahumma musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, wa natubu ila dhunubana. Ya. Nasallahu salam afiyah. Allahumma musta'an. Al maqsudu at-tahdiru minal ulama'i su'i wal ubadid dalal. Maksudnya di sini tentang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah waspada, peringatan dari ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang menyesatkan, dan ubadid dalal, dan hamba-hamba yang sesat. Ya. Disebutkan ulama su' karena dia tahu ilmunya, tapi dia su' karena dia jelek, mendakwahkan dengan yang tidak benar. Ya, dia mengetahui benar, tapi ketika mendakwahkan dakwah yang jelek, dakwah yang tidak benar. Wa ubadid dalal, hamba-hamba yang apa? Yang sesat. Ya, kama qala Sufyan bin Uyainah, sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah meninggal tahun kan? Terdiam, membisu. Sudah nyatet, enggak dihafalin. Sudah nyatet, enggak dilihat. Sufyan bin Uyainah 198, Mas. Ingat-ingat. Sufyan bin Uyainah itu meninggal 198. Man fasada min ulama'ina kana fihi syabahun minal yahudi wa man fasada min ubadina kana fihi syabahun minan nasara. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, meninggal wafat 198 Hijriah, man fasada min ulama'ina, barang siapa yang rusak dari ulama-ulama kita. Ya, Ulama-ulama yang mana nih? Ulama-ulama yang membolehkan tadi, liberal. Ulama-ulama yang nyeleneh, ulama-ulama yang berbicara tanpa akal, walaupun dia punya titel doktor, ya, walaupun punya titel doktor, ya, mengatakan jenggot itu sebagai kepandiran, kebodohan dan masalah. Ini juga, subhanallah. Anda cuma bayangkan, ya tidak masalah, jenengan mau berkilah di dunia tidak masalah. Nanti antum di akhirat itu bisa berkilah atau tidak. Disertasinya antum itu, kalau kemudian ya membawa orang lain kepada hal-hal yang menjadikan penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, antum siap tidak menanggungnya di akhirat kelak? Itu saja pertanyaannya. Antum tulis semuanya di wall semua antum, ya, di medsos itu. Jadi jangan dia diserang di dunia. Tanyakan kepada dia, apakah dia siap untuk bertanggung jawab di akhirat atau tidak. Dia mengatakan, saya siap untuk mempertahankan dengan dalil-dalil yang saya punyai. Nah, masalah mas, antum pinter, pinter ngapusi orang, ya. Tapi bagaimana dengan yaumul hisab kelak, di mana tidak ada kebohongan lagi, tidak ada kedustaan lagi, dan semuanya bersaksi apa yang pernah antum lakukan. Allahu Akbar. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nah, di sini man fasada min ulama'ina kana fihi syabahun min al-yahud. Orang ya dari ulama kita, kalau ada yang rusak, maka dia itu sudah menyerupai orang-orang Yahudi. Menyerupai orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan barang siapa yang rusak dari para hamba kita, ya, manusia maksudnya, kana fihi syabahun minan nasara, maka ini adalah syabahun, menyerupai orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian wa min a'dami ma yu'inu ala fahmi hadhihi surati, dan yang paling bagus, paling besar yang bisa membantu untuk memahami surat ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbi, dari apa yang diriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Allah Azza wa Jal berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala, fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abdi, wa idza qala arrahmanir rahim qala Allah ta'ala asna alayya abdi, wa idza qala maliki yawmiddin qala majjadani abdi, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Dan ini adalah dalil bahwasanya hadis ini dalil bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ini adalah dalil hadis ini yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dan ada dalil yang lainnya, tapi ini adalah yang audahul wudhu, yang paling jelas, yang menjelaskan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Paham sampai sini? Makanya ini adalah bantahan buat orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau imam membaca bismillahirrahmanirrahim maka satu ayat itu bi asri amsalihah akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka untuk membolehkan ya mengucapkan bismillah, menjaharkan bismillah. Sedangkan Anas bin Malik radhiyallahu an itu menjelaskan sallaitu khalfan nabi sallallahu wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kulluhum yabda'u salatahum bilhamdulillahi rabbil alamin. Ukamakon. Bahwasanya Anas radhiyallahu an memberikan persaksian. Aku dulu pernah sholat di belakang Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Semuanya memulai Al-Fatihahnya mereka, sholat mereka dengan alhamdulillah. Paham di sini? Dan hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya karena Nabi SAW yajharu basmalah, menjaharkan basmalah, itu hadisnya semuanya dhaif, lemah. Sehingga di situ bantahan yang lainnya adalah bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ya. Paham sampai di sini? Nah. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Sabul Masani dihitung dari alhamdulillah. Kita sudah jelaskan di syarah usul tafsir. Sudah menjelaskan itu. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, qasamtu ya, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku itu nisfaini, dua bagian. Wali abdi masal, bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Rabb seluruh sekalian alam. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, hamadani 'abdi. Hamadani, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, asna alayya 'abdi, hambaku memujiku, menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, ketika seorang hamba mengatakan malik yaumiddin, qala Allah taala berfirman, majjadani 'abdi. Ya. Hambaku itu majjadani, memuliakanku dan memberikan penghormatan yang paling besar kepadaku. Fa idza qala, dan apabila hamba itu berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hada baini wa baina 'abdi, ini adalah antaraku dan antara hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia mintakan. Faidah qala ihdina siratal mustaqim. Nah, ini sampai di sini. Baru yang ketujuhnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadha li 'abdi. Ini adalah bagi hamba-Ku, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hamba-Ku adalah apa yang dia minta. Wa makna qasamtu salata, dan makna dari aku membagi salatku ay al-fatihah. Fatihah. Surat al-fatihah. Wa sumiyat salatan, yang dinamakan juga salat. Li'annahu la salata liman lam yaqra' biha li'idhami makanatiha fis salat. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Maksudnya la salata liman lam yaqra bi fatihal kitab ai laisa bi makna la salata batilan salat ya batila salatahu la walakin naqasa min kamalihi. Paham? Jadi bukan artinya salatnya tidak sah sama sekali, tapi salatnya pahalanya berkurang, tidak 100%. Paham sampai sini? Nah, ini juga bantahan orang-orang menganggapnya bahwasannya orang kalau enggak mendapatkan Al-Fatihah maka batal, salatnya enggak sah. Ini salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda di dalam Muwatta Imam Malik, "Man adraka al-imam fir ruku' faqad adraka ar-raka'ah." Barang siapa yang mendapatkan imam ketika ruku', maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Maksudnya dengan tumaknina. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan Al-Fatihahnya dia? Al-Fatihahnya dia ketika dengan hadis ini, la salata liman lam yaqra bi fatihal kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya ini diwakili oleh bacaannya imam. Dengan dalil apa? Dengan dalil innama ju'ilal imam liyutama bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai pensempurna. Faham sampai di sini? Sehingga ini adalah bantahan bahwasanya orang-orang yang baca Al-Fatihah ini sah, dan orang-orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah hanya mendapatkan rukuk saja pun sah sholatnya, mendapatkan satu rakaat penuh. Ya, munfarid dia. Munfarid beda mas. Itu kan ilatnya, ya ilatnya. Jadi munfarid cuma rukuk saja, enggak bisa. Oh, yang seperti itu enggak sah. Ya. Munfarid itu enggak ada sekarang. Enggak ada. Ya. Oh, munfarid dia. Nah, ini yang dijelaskan oleh ulama kita. Wa makna ya. Wa makna qasmiha bainar rabbi wal 'abdi. Makna pembagian antara Rabb dan hamba ai anna thalatha ayatin ya wa nisfa minha li rabbi wa hiya awwaluha wa thalathu ayatin wa nisfin li 'abdin wa hiya akhiruha. Antum lihat di sini makna pembagian antara Rabb dan hamba. Ya. Artinya apa? Qasamtu as-salata baini wa bainal 'abdi. Aku membagi salat itu antaraku dan antara hambaku. Antaraku dan hambaku. Maksudnya apa? Salata ayatin wa nisfin minha li Rabb. 3,5 ayat itu untuk Rabb. Wahya dan dia itu adalah yang pertamanya. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Ini 3 yang pertama. Tambah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga salatu ayatin nisfin lil 'abdi wahya akhiruha. Dan setengah, 3,5 ayat yang lainnya adalah akhir dari Al-Fatihah tersebut. Fa awwaluha sana'un 'alallahi wa akhiruha du'a'un lil 'abdi. Yang pertama adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir adalah akhiruha du'a'un lil 'abdi. Doa kepada hamba. Ya, bagi hamba, doa kebaikan bagi hamba. Wa hiya tusamma ummul Qur'an, dinamakan ummul Qur'an li'annaha hawat ijmalan ma hawahul Qur'an tafsilan. Kenapa disebutkan umul Qur'an? Karena disebutkan ini mencakup seluruhnya apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. secara tafsil, secara detail. Wa ya muli'atun bidurusi wal ibari. Dan dia muli'atun, ya, dipenuhi bidurusi dengan pelajaran-pelajaran wal ibar dan ibroh-ibroh. Ya, apa yang bisa diambil faedahnya? Wa taqriri qawaididdin, dan penetapan tentang kaidah-kaidah agama. Wa usulil iman, dan usul iman, pondasi keimanan. Wa umuri syariati wal akhlaqi wal adabi, perkara-perkara syariat wal akhlaq dan akhlaq, wal adab dan adab. Ila ghairi dhalika mimma hawathu hadi suratul azimatu, dan ini dan yang lainnya yang terkandung, ya, dari surat yang agung ini. Ini surat Al-Fatihah. Nah, insyaallah besok pagi kita akan bahas tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha, insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.